tengah petang hati menangis ram-ram saputin sabar ada masih agak cak sundin yunarin rikala tiang repe ngalih trasna sujati margalangan karena kau rasa tiang nari. Terima kasih. Jangan ajak kau. Terima kasih. sing amat amani ngake sing suwot suwot nenang dumada beli sidang isinin kena tiangi selesai say. Yeah. Masih tersenyum jamu. Pidan-pidan buin.